عليك أشقى الأسقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل في الغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك. المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في قداره القسمة فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المنن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرز البرد العوالم لطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يملى قلب سروره قد تواضع وَالْتَنَا وَالْتَنَا

بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. تقدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلقت بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوسع الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون، فما من سلم ضمة إلا وتمن عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت، فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا غير الأفكار دهور وبهار. فتعلق همة الراقم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. فإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عيد التشوق إلى سماع أوصافها العديمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى شيخنا لا شيخ مثلي الله، شيخنا لا شيخ مثلي الله، شيخنا لا شيخ مثلي الله، شيخنا لا شيخ مثلي الله، وقتنا صافي مصفى الله، وقتنا صافي مصفى الله، حبنا بالوعد أوفى أمرنا شيخنا لا شيخ مثلي الله، شيخنا لا شيخ مثلي الله، ساعدنا بالحب واصل بالحب واصل الله، بسمر للخ گئی شیخانا شیخ مظلم شیخانا صلي ثم سلم وسلم الله. ثم بارك في الوكرم واهدنا يا ربي صبدي شيخنا لا شيخ كذلك مجتمعنا الله يدوم حسن الختام الله وعدنا ما بعد سألنا من عطاء يا كل كسام شيخنا لا شيخ كذلك الله شيخنا لا شيخ كذلك وكرمي الأرواح منا إلقى خير الأنامي وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام شرفنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لأبي وأمي وأخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء ولا يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعتدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصليب. اللهم صل وسلم أصحاب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت في فصيح العبارة معلنة بكمال الإشارة، وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. إمام الروس لي يا سندي أنت باب الله في خاتم الدنيا دنياي وآخرتي، الله الله يا رسول عدل أهل الحرير اللي وات حرمي يا رباب الروس يا سندي أنت باب الله طوال سمدي قبل دنيا يا وآخر السماوات متضمخة بعث الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفا إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضح هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إله على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين أدعيت على الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكمه على من أطم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وسلم هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الجمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك صلي عليه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك فقرب يا هلا فزاد اليوم لغرد واستضيع بجمال فطف حسن تفرع الله يا نبي سلام عليك صلوات عليك وعلى نال بشرى بساعد مستمر ليس ينفى حيدوتنا طال جمال فقر المؤبى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليربي كل حمد جل أيا سوره العن إذا حبانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا فيك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا رسول الله مرحبا بك يا حبيب الله مرحبا بك يا سيدي يا رسول الله مرحبا جد الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ونادينا نهج سبيل يا نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله أفي جوار خير يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حيل يتجدى صلاة بدر علينا من ثنيات فرحة فرحة من مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواءه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواءه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاءه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه مرضت فكان الذكر برئا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحبابي قلبي دواؤه أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو حجاؤه فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه يا سيدي قلبي بحبك بائح وطربي بعد الدمع تجري دماؤه يا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه. أجب يا حبيب القلب دعوة شيق شكى لفع نار قد حوتها حشاؤه. وامر طيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه. أجب يا حبيب القلب دعوة شيق شكى لفع نار قد حوتها حشاؤه. وامر طيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاء. والنور يهدي الحائرين دياؤهم وفي الحشر ذل المور سلينا لواهم تلقى من الغيب مجرد ذكرتا بها انظرت بالقاء لكي سماؤه بها انظرت بالقاء لكي سماؤه. ويا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب فخير صداه. والنور يهدي الغافل أجلاؤه وفي الحشر ذل تلقى من الغيب مجرد حكمتان بها أخبرت في الخاف كي سماؤه بها أخبرت في الخاف كي سماؤه. ويا حبيبي ما يروح من اللقاء بأشرف عبد الجل قصي لقاؤه. والنور يهدي الحائرين دياؤه وفي الحشر سليان وأمه تلقى من الغيب مجرد حكمتان بها أخبرت في الخاف بكين سماؤه بها أخبرت في الخاف بكين سماؤه. مع الآل والأصحاب مثل مرشد هو نور يهدي الحائرين دياؤه. والنور يأتي الحق بلناد يا أمور وفي العشر ذل الموت سلياد وأمور فلك من الغيب وجرات حكمة إذا أنظرت بالخار بغير سماء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا ظرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفي إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مجدوع سرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفائي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأزجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسأهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل فاللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. صلى الله عليه. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد من أفرائس الأقوياء من البرية ومن نصر تبيه تعطرت الطرق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف حصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أثبت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مدره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام جانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كتم ما الله مقاصدنا الله الله كتم ما الله مقاصدنا الله الله وزال منا جميع الهم وزال وكم تفضل وكم أغنى الله الله وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكما نعم كما كتب الله فقع سيدنا الله كتب الله فقع سيدنا صفات معنا الله الله ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم عسى عسى عسى بفضله سلام من العطاء والغضب أسلم في جنة الخلد يدخلنا الله الله في جنة الخلد يدخلنا الله مع النبي المصطفى الأكرم صلوا صلوا صلوا على من به صعدنا الله الله صلوا على من به صعدنا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم البكر من دراري الأوصاب المحمدية عقودا

تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سلام الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه على آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Sadatuna al-Qurama, para habaib, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Maulana al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman Asgaf. Semoga beliau dan seluruh keluarga besar beliau dan sekalian kita jamaah murid-murid beliau, pecinta beliau, mugi-mugi tansah binaringan panjang yuswanipun fi sihatin wa afiyah. Lan mugi-mugi sakit binaringan kabejan wonten ing donya ngantos dumuginipun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nembih mawon kala wau wekdal kula berangkat wonten teng majelis menika sekedhik kula pikantuk pelajaran ingkang kadosipun patut kula aturaken dhateng panjenengan. Kranten memang walaupun baru dalam perjalanan, tapi mungkin karena kita diberi pelajaran oleh guru-guru kita untuk setiap mau berangkat ke majelis, apalagi setiap malam kemis, kedah dipun niati rumiyin. Dan mungkin dari niat itulah sehingga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita terima. Nggih menawi kula piyambak menawi badhe sowan mriki, nggih kula niati niat ingsun istifadah pados ilmu zahir batin, pados rizki zahir batin, pados tombo zahir batin, ngoten ingkang kula niati. Kala wau kula niku nggih kalih angen-angen wekdal numpak sepeda motor niku berpapasan kalih tiyang numpak sepeda motor tapi sengaja lampune dipateni. Dan itu sering di masyarakat seolah-olah dengan lampu yang mati tadi niku dia menganggap itu hal yang biasa. Sing lucune meleh nek disalahno wong niku muring-muring. Orang ngerti nek tiange numpak motor niku nek lampune mati akan membahayakan orang lain. Sepintas lalu kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kaitkan dengan makna di mana seseorang yang berjalan di waktu malam, di waktu gelap, tanpa lampu. Saya mengingat Rasul pernah mengatakan, al-ulama surujud dunya wa masabihul akhirah. Bahwa para ulama itu adalah lampu-lampu dalam kehidupan dunia ini. Kula mbayangke nek wonten tiyang mboten napa wonten lampune lalu begitu pula nasib seseorang kalau di dalam hatinya atau dalam kehidupanipun mboten berpegang kepada tuntunan-tuntunanipun para ulama. Nggih, tentu bukan hanya bahaya bagi dirinya tapi akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan yang lain. Berkaitan dengan itu pertanyaan yang muncul, lalu ulama yang seperti apakah yang akan menjadi lampu bagi kehidupan orang khususnya yang hidup di muka bumi ini? Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengkonsepkannya yaitu ulama-ullah, ulama-ul-akhirah. Terkhusus hanyalah ulama yang ilmunya memberkahi kehidupan orang-orang yang memegangnya sampai kepada akhirat. Dados ulama'ul akhirah, ulama yang atau pula dikatakan ulama'ullah, ulama'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah terus kita dalam membedakannya dos pundi, supados kita podo-podo nyekel lampu tapi bener-bener iku lampu sing madangi, lampu yang menyelamatkan perjalanan kita sehingga kita benar-benar mencapai kehidupan yang bahagia, beruntung, bejo dunia akhirat. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ulama'ul akhirah itu memiliki tanda syiddatul inayah fi taqwiyatil yaqin. Ulama'ul akhirah itu memiliki tanda mereka itu apalah apapun yang disampaikan, apapun yang dikerjakan, apapun yang ditampakkan, zahiran wa batinan, hanyalah untuk menolong umat ini untuk bagaimana keyakinannya semakin kuat, semakin kuat. Keyakinan itu sangat penting. Rasulullah mengatakan al-yakin al-imanu kullu, bahwa keyakinan adalah iman itu sendiri, atau boleh dikatakan iman yang sesungguhnya adalah keyakinan itu. Sampai Rasulullah dawuhaken ta'allamul yaqin, belajarlah kalian dengan keyakinan, belajarlah kalian ilmu keyakinan, belajarlah kalian agar benar-benar yakin, yang disebut para ulama yakinan shadiqa hatta na'lam annahu la yusibana illa ma kataballahu alaina. Keyakinan yang sebenar-benarnya yakin. Nah, kembali lagi kepada tafsirnya Imam Al-Ghazali, makna daripada belajar keyakinan itu ada maknanya. Bukan kok terus baca kitab yang judulnya Faslun fil yakin, mboten niku mboten. Tapi yang dimaksud belajarlah kalian dengan ilmu yakin atau dengan keyakinan adalah yang pertama Imam Al-Ghazali menyebutkan jalisul muqinin, duduk-duduklah kalian bersama orang-orang yang ahli yakin. Lalu wasma'u minhum kalamahum, dengarkan dari mereka tentang ucapan-ucapan mereka, pengendikan-pengendikan mereka, ataupun apapun yang mereka sampaikan, yang intinya orang-orang yang ahlul mungkin tadi, ahlul yakin tadi, akan menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin keluar dari urusan-urusan bab keyakinan. Lalu yang ketiga, wadibu alal iktidai bi'amalihim liyakwa yakinukum kama qawiya yakinuhum. Yang ketiga dikatakan, kalau kalian kepingin mendapat pelajaran tentang yakin adalah ikuti terus, derek no terus nopo sing dilampah no dening para tiang-tiang sing ahli keyakinan, bagaimana mereka dalam mentasarufkan umur, bagaimana mereka mentasarufkan waktunya, bagaimana mereka mentasarufkan harta bendanya, bagaimana, bagaimana, dan bagaimana. Ada satu kisah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada keluarga beliau dan sahabat untuk menyembelih satu kambing. Lalu kambing itu didum-dumke dipun napa dipun napa didumke niku. Dibagikan. Kula niku bahasa Indonesia laren terjemah. Dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat. Setelah selesai, Sayyidah Aisyah matur kali Rasulullah, ya Rasulullah, kambing yang telah disembelih tadi telah habis ya Rasulullah. Yang tersisa namun nek cara mriki sampilipun setunggal ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, orang ngono Aisyah, sing bener orang ngono. Lah sing leres pripun ya Rasulullah? Sing bener, wahai Rasulullah, lakuranmu kudune wahai Rasulullah, kambing telah kami sembelih, semua masih utuh, yang tersisa namun enapa, semua masih utuh, yang hilang hanya sampilnya saja. Inilah kalamal mukinin, inilah ucapan orang-orang yang ahlul yakin. Kenapa Rasulullah sampai berkata berbeda dengan, seolah-olah berbeda dengan yang terjadi? Karena yang disampaikan Sayyidah Aisyah benar secara syariah, memang disampaikan para sahabat, selesai tinggal sampilnya saja. Tapi menurut ilmu yakin, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apapun yang kamu miliki itu, selagi masih padamu, itulah yang hilang. Itulah yang hilang, para hadirin. Yang telah engkau sampaikan di jalan Allah, itulah yang hakikatnya yang baqin, yang masih, yang tetap. Betapa berbedanya, betapa berbedanya alur pemikiran orang-orang yang ahlul yaqin. Yang tentu kula lan panjenengan iki ampun kaya wong sing kendaraane ora ana lampune niku. Kula njenengan kedah nyepeng tamasuk dhateng para ulama-ulama billah yang sampai disuwun dawuhaken Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluka haluhu wa la yadulluka maqaluhu ala Allah. Jangan sekali-kali kalian bersama orang yang tingkahnya tidak menyemangatimu kepada Allah, yang ucapannya tidak mengingatkanmu kepada Allah, terlebih kepada ulama-ulama yang di wajahnya terdapat atharus sujud, labetipun sujud mboten labete karpet. Alladzina idza nudziru dzikrullah, di mana ketika memandang wajah mereka kita mengingat Allah, apalagi menyempurnakan dengan mendengar ucapan mereka, kita akan semakin tertarik kepada Allah. Lalu di kemudian kita memperhatikan perilaku mereka untuk kita ikuti. Beruntung pula orang seperti Sayyidah Aisyah yang memiliki suami seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan tentang tasbih, yang mengajarkan tentang jejekipun iman wal yaqin. Maka monggo dosa sareng-sareng sregep naos, sregep pados ilmune Allah, agar khususnya para bapak-bapak bisa memimpin istrinya, bisa memimpin keluarganya, bisa memimpin anak-anaknya, agar tidak salah arah, agar hidupnya tidak seperti orang yang numpak kendaraan tadi tanpa lampu, bukan hanya membahayakan untuk diri pribadi, tapi membahayakan untuk orang lain. Nah khusus ibut, setiap malam Kemis, mugi kita saged istiqomah sowan mboten mriki. Kados wau sing kula aturaken dalem piyambak, nek niat sowan mriki nggih niat boten namung pengen kempal dhateng guru kita Maulana Al Habib Syekh, tapi niat padus tombo dohir batin. Ini urusan tombo dohir pun ngertos piyambak. Saya sering sekali lah jenengan nggih mesti ngalami ngoten niku sing awake gembrebek nek pun dugi mriki gemboran mulai ya alwarasu menawa. Tapi terutama penyakit-penyakit hati kita, karena tadi disebutkan Al Habib Ali, in fa inna lika ahbabi qalbi dawa'uhu. Sesungguhnya dengan kita bertemu kepada ahbabi kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang menjadi tombonipun. Kita bersolawat di sini niku merupakan tangga untuk menuju kepada liqa ahbabi, menuju kepada pertemuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi secara khusus Al Habib Ali mengatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Mungkin kita tidak sadar, atau mungkin kita tidak merasa, belum mungkin kados kula ngenten niki dereng nate ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, tapi ketika kita bersolawat yakinlah seperti apa yang diyakini Al Habib Ali, bahwa roh kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpa kita yakini dengan pertemuan itu, sesungguhnya hati kita akan semakin tambah sae. Saking menika nyuwun ngapunten menawi wonten lepatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala subhanallahi rahimallahu wa nafa'ana bihi wa 'alim fid dharaini amin. Wa alam ana al-'alim alladhi la ya'malu bi 'ilmihi maslubul fadila fala yanbaghi law an yahtarra bima warada 'anillahi wa 'an rasulihi fi fadlil 'ilm wa yuwahhama nafsuhu annahu dakhilun fi dhalikal bi mujarradil 'ilm min ghairi 'amal. Wa qad qala 'alaihi salatu wa salam ta'allamu ma syi'tum فَوَاللَّهِ لَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan wa innama sara ilmu bitilkal manzilatir rafi'ah indallahi lamma fihi minal manfa'ah al'amah lijami'i ibadillahi ta'ala wa idza lam yantafi'al 'alim bi ilmihi fi nafsihi fa kayfa yantafi' bihi ghayruh ila hurmatullah. Rumusanipun ingkang napa ingkang dipun dawuhaken dening Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad inggih punika tiyang alim ingkang boten ngamalaken ilmu niku, tiyang ingkang kebujuk, tiyang ingkang ketipu. Karena sesungguhnya ilmu yang dipun gadahi niku kedah dipun amalaken. Kalau wau dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilih tiyang nek ngamal napa nek tambah ilmune tapi mboten diamalake artine mboten tambah hidayahe, berarti tiyang wau justru tambah alim, tambah alim, tambah adoh saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan selajeng intinipun para tiyang alim niku dipun dawuh dening Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, jangan terus dumeh duwe ilmu terus menganggap itu cukup. Ora usah diamalno, anggepe nek pun gadah ilmu niku pun dianggap mulya dereng. Sejatosipun kemuliaan ilmu niku saged dipun anggap mulya manakala berhasil diamalkan. Lalu yang terakhir tadi disampaikan bahwasanya nek wonten tiyang gadah cita-cita ilmune manfaat untuk orang lain lalu menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bermimpi sebelum dia sendiri mengamalkan. Intinipun bagi siapa saja yang tahu walaupun sedikit daripada ilmu, mari kita amalkan. Mugi-mugi mawon ilmu setelah kita yantafi maka bisa yuntafa, setelah bisa bermanfaat bagi pribadi insyaallah akan bermanfaat bagi orang lain, jangan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum nanti kita membahas fikihnya, di sini ada permohonan doa dulu. Doa kesembuhan Ibu Siti Fatimah, anak Mirza Al-Faqih, Ibu Martini, Ibu Kartini, Ibu Tin, Ibu Siti Rasidah, Deni Indrianto, Ibu Nuraini Hidayani, Abdul Muttalib, Saudara Afigo Krispandoro, Muhammad Anissa Putra, Ibu Surib Batur, Muhammad Nanang Tasim, Ibu Tumiyeng, Bapak Suta Surahan, Saudari Ula, Ibu Waikem, Ibu Wagini, Bapak Darsito, anak Surya Aris Surahman, dan Ibu Sri Suminingseh, Ibu Tati Sudardi, Bapak Tijan, Tufa Martinizah, Turba Martini, dan Solehin, serta Ummi Salamah, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Syekh Al-Jufri, Al-Habib Radiyah binti Ali bin Syahab, Al-Habib Alawi bin Anis bin Al-Habashi, dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga-keluarga kita, semoga Allah memberi kesehatan dan kesembuhan sempurna bi niyati syifa bi siril Fatihah. Yang meninggal dunia Bapak Suparmin, Mbah Muhammad Diran, Ibu Kipri Kiptiah, Bapak Derajat Sri Widodo, Bapak Dalimin Daryanto, Kiai Haji Tamam Sai Muri Siraj, dan Rizki Khairun Nisa, serta siapa dari keluarga-keluarga kita, tetangga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan ahli kubur minal muslimin muslimat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kubur-kubur mereka taman-taman surga, dan mengampuni dosa mereka, melapangkan kubur mereka, dan menempatkan mereka kelak di surga Allah bighairi hisab bisyidil fatihah. Khususan ila Habibi Ali Al-Haddad, Allahumma aghfirullah warhamu wa'afihi wa'afu'anu wa'asikinu jannah ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bisyidil Al-Fatiha. Permohonan hamil Ibu Desi Setiarini, Utik Haryani, Ibu Sofiah bin Imam Syafi'i, binti Imam Syafi'i Arnil Arlita Anintia Devi, dan saya punya anak Fatimah binti Syekh bin Abdul Qadir, sehingga menyambil lagi hamil semuanya dari keluarga kita. Semoga menjadikan anak yang ada di dalam kandungan sehat, selamat, sempurna, lahir dengan mudah dan sempurna, membawa manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. Yang belum mendapat keturunan, semoga Allah memberi keturunan anak-anak yang saleh salihah. Bismillahil Fatihah. Di sini ada susulan Raguan Hana binti Ahmad bin Hadi Asigam yang lagi hamil, semoga diberi keselamatan, keberkahan dan mudah dalam melahirkannya anak yang ada di dalam kandungan sehat. Begitu pula yang sakit, semoga sembuh. Rabbi Rahim Jakarta, dan Wiboyo Santoso Gentan, dan siapapun yang sakit semoga diberi kesehatan. Dan belum tadi anak yang bernama Abu Bakar Sadiq bin Abdullah bin Ja'far Sadiq As-Segaf, semoga dijadikan anak yang soleh, anak yang dapat menggembirakan Rasul Muhammad SAW, anak yang dapat menyelamatkan kedua orang tuanya dari fitnah dunia, fitnah syaitan, fitnah dajjal, anak yang berilmu, yang min ahli Quran, min ahli ilim, min ahli la ilaha illallah, min ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula cucu saya yang khitan dua hari yang lalu, Muhammad Hadi ibn Abdul Qadir bin Salim As-Segaf, semoga Muhammad Hadi menjadi anak yang betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, anak yang dicintai Rasul Muhammad dan menyintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan dari fitnah dunia syaitan, fitnah dajjal, fitnah zaman, anak dijadikan anak yang dapat mengikuti datuk-datuknya dalam menjalankan tugas-tugas ibadah dan ketaatannya, dan selalu mendapat nadhlah min Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadhlah min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadhlah min Habib Umar bin Segaf, nadhlah min al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Ada pengumuman dulu nih. Hadirilah solawatan dan zikir Jungke bersolawat dan berzikir bersama saya dan Ustaz Abdullah Sa'ad pada besok malam ba'da salatil isya di Masjid Mujahidin Jungke Karanganyar. Masjid Mujahidin Jungke Karanganyar itu perempatan Kejaksaan Negeri Karanganyar ke selatan, lurus kurang lebih 600 meter atau jalan selatan Pasar Jungke lurus ke berangkat kurang lebih 500 meter. Dari Solo lurus kurang lebih kira-kira 30 kilo. Kalau dari Semarang lurus, ini lurus-lurus lagi. Alamatnya golek ODW. Dan kita doakan yang mau haji Ustaz Baidowi insyaAllah bersama istri dan saudara Bapak Muhammad Husnil Mubarak dan istri beliau Isna Sa'adah serta ibu beliau Ibu Sutiah. Mereka-mereka ini adalah anggota Ahbabul Mustafa Kaliwaso. Semoga semua yang berangkat haji diberi kemudahan dalam perjalanan ibadah mereka, dikabulkan haji-haji mereka, kembali dengan sehat dan selamat, dan semua amal diterima oleh Allah, semua dosa diampuni oleh Allah, semua diberi kesehatan, kesembuhan sempurna, hingga dapat menjalankan ketaatan di tanah suci Mekah wal Madinah, dapat menjalankan ketaatan-ketaatan di tempat-tempat yang suci, dan mereka semua diberi kemudahan dalam menjalankan syarat dan rukunnya haji serta umrah, dan diterima ziarah-ziarah mereka terutama inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Takabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha wa hiya an-na'amu. Lanjutkan pembahasan yang kemarin bahwasanya wajib untuk setiap orang Islam mengetahui harta-harta yang wajib untuk dizakati. Dan di antara harta yang wajib untuk dizakati yang insya Allah akan kita bahas malam hari ini adalah an-na'amu, yaitu hewan ternak. Dinamakan hewan ternak itu an-na'amu karena likasrati ni'amillahi ta'ala fiha. Karena dari hewan ternak ini Allah banyak memberikan nikmat kepada manusia. Hewan ternak itu bisa dimanfaatkan mulai dari tenaganya, bisa untuk baca sawah dan untuk lainnya. Kemudian bisa juga dimanfaatkan kulitnya, dagingnya dimakan. Karena banyaknya sisi hewan ternak yang bisa dimanfaatkan, sehingga hewan ternak dinamakan an-na'am. Allah banyak memberikan nikmat kepada manusia lewat hewan-hewan ternak ini. Tapi tidak semua hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya ada tiga, yaitu al-ibil atau unta, kemudian al-bakor atau sapi, dan kemudian al-ghanam atau kambing. Cuma tiga jenis ini yang wajib untuk dizakati. Kalau ada orang yang ternak ayam, gak usah zakat. Ternak ayam, ternak bebek misalkan, membelih yang lain-lainnya, itu juga semuanya tidak wajib zakat. Yang wajib zakat cuma kambing, sapi, sama unta. Akan tetapi orang yang ternak ayam kemudian diperdagangkan, atau ternak bebek terus dijual belikan, maka kena zakat bukan dari sisi hewan ternaknya, tapi dari sisi zakat perdagangan, nanti ada pembahasannya. Tapi yang kita bahas di hari ini, tiga hewan ini yang wajib zakat. Zakat hewan ternak. Katakan, untuk dikatakan tiga hewan ini wajib zakat, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mencapai nisab. Nisab itu batas ukuran wajib dizakati. Kalau orang punya unta, punya satu unta, enggak wajib zakat. Tapi kalau sudah punya lima unta, baru wajib zakat. Orang yang punya sapi, punya 20 sapi, belum wajib zakat. Tapi kalau sudah 30 sapi, baru wajib zakat. Kami juga demikian, punya 40 kambing, baru dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Itu namanya nisab, jadi batas wajib zakat. Nah, kemudian harta yang dizakat itu sampai nisab, dan kemudian ada syarat yang kedua, yaitu haul. Haul itu berarti berlaku masa 1 tahun kepemilikan, dan harta tersebut jumlahnya di atas nisab. Contohnya, andai kata saya punya kambing 50. Itu kan sudah di atas batasnya kan, batasnya kan 40. Saya punya kambing 50, berarti saya wajib mengeluarkan kambing 1. Nah, kambing 50 ini dari mulai tanggal 1 Muharram sampai 1 Muharram di tahun yang akan datang, jadi milik saya terus, gak pernah kurang dari 40. Mungkin tempat kurang jadi 48. Terus nambah lagi melahirkan bisa jadi 50. Hasil selama 1 tahun tidak kurang dari 40. Nah, setelah 1 tahun wajib untuk dikeluarkan zakatnya sesuai dengan persyaratan yang lainnya. Tapi kalau andai kata saya punya 40 misalkan, berlaku 1 tahun sudah hampir setahun, kurang 1 minggu ternyata mati 3. Jadinya cuma 37. Berarti saya enggak memiliki selama 1 tahun dalam jumlah nisab, enggak wajib zakat. Kemudian syarat yang selanjutnya, setelah nisab mencapai batasan, kemudian ada haul berlaku kepemilikan 1 tahun, syarat yang selanjutnya hewan ternaknya tidak dipakai untuk kerja. Kalau dipakai untuk kerja enggak usah dikeluarkan zakatnya. Dipakai misalkan untuk baca sawah, atau misalkan untuk narik pedati atau untuk geret, apapun juga dipakai untuk kerja, enggak usah dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang keempat, yaitu hewannya digembalakan. Gembalakan berarti dilepaskan di padang rumput. Kalau seandainya hewannya itu saya kumpulkan di satu tempat, kemudian saya sendiri yang cari rumputnya, saya kasih makan ke hewan itu, maka enggak wajib zakat. wajib untuk dizakati. Kalau dicarikan makannya. Tapi kalau saya lepaskan itu hewan di padang rumput miliknya orang lain, pokoknya yang gak minta biaya, yang gratis, atau padang rumputnya pemerintah juga yang gratis, hewan tersebut makan di sana, maka demikian wajib untuk dizakati. Jadi ini konsekuensi daripada orang yang memiliki hewan ternak. Empat syarat tadi itu. Yang pertama, ada batasnya sampai nisab, kemudian berlaku setahun, setelah itu tidak dipakai untuk kerja, dan yang keempat, digembalakan, bukan kita yang mencarikan makannya. Kalau sudah sampai pada batas-batas ini, maka hewan-hewan ternak tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Andai kata tidak dikeluarkan zakatnya, berarti di hewan ternak kita ada hak orang miskin yang gak halal untuk kita nikmati. Kenapa? Kita masih punya utang. Di zakat itu kalau gak dikeluarkan berarti kita masih utang. Adapun yang sering ada di tempat kita mungkin sapi sama kambing. Tapi sama kambing itu sering ada. Tapi kalau unta gak ada di sini. Paling cuma ada di juruk kok kalau unta. Dibuat tontonan. Ya mungkin ini sekilas tentang daripada zakat hewan ternak. Insya Allah di minggu yang akan datang masih ada lagi tentang zakat emas dan perak, atau bisa dikiaskan jadi uang kertas yang berlaku di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bala'ku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan Ustaz Abdullah Sa'ad tentang manusia yang naik sepeda motor lampune mati, dikandani ngeyel, rumongso ketok, tapi ngerepot ke wong akeh. Di samping itu nanti kalau berbahaya nabrak, sing mati ora kono tok, sing ditabrak kadang ya luwe mati dhisik. Ini memang berhubungan dengan apa yang disampaikan Al-Habib Abdullah bin Al-Wihadad. Memang banyak dia merasa punya ilmu, tapi dia tidak menjalankan aturannya. Makanya bukan tambah pinter, bukan tambah ketok bagus seperti apa, tambah ketok bodoh nih. Duwe lampu malah dipateni lah, lucu toh. Padahal dia sudah tahu nih, numpaklah kendaraan awas wis saiki karo polisi kon ngurupke, malah bengi peteng dipateni. Kan lucu. Ki ngono iki rumangsa kawake kuat dhewe. Orang gue kelambi padan gur garis-garis tok isine. Maksudnya balung karo kulit. Ngono wis subhanallah kemakine luar. Wah miring me. Pernah juga mobil saya itu dikuampleng karo wong-wong ya. Pernah sekali ini. Delelah kocone sing spione pecah mobil sing nganggo botol. Alhamdulillah. Soalnya apa? Lampune mati. Soalnya dia ngerti orang mudeng nek botol iki nutuk iso gawe pecah sing liyane iki orang mudeng nek. Jadi lampune mati. Jadi ilmu ndak ada, hilang ngono. Orang kalau sudah begitu hilang ilmunya. Begitu banyak juga orang-orang zaman sekarang. Kalau orang itu tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuknya, berarti itu tidak ada amalnya, dia percuma. Jadi dia akan tambah jauh sama Allah Subhanahu wa taala, sama ilmu itu sendiri. Di sini saya akan menerangkan, membacakan bukan menerangkan. Terjadi bab barokah. Orang kan sekarang apa berkah-berkah ya. Berkah itu luar biasa. Di sini dikatakan barokah adalah suatu yang bertambah dan berkembang. Bertambah dan berkembang. Ada pendapat seperti itu berkah. Tapi kalau tidak bertambah dan tidak berkembang, orang berkah belas. Berkah adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam berdoa meminta keberkahan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Di mana berada minta berkah kok. Awak dhewe kan berkah-berkah tok njaluk fulus. Ya Allah Gusti duit, duit wae. Berkah itu ndak disebut blas. Nabi Isa minta berkah dimanapun kami berada. Meminta dan mendoakan orang agar diberkahi oleh Allah adalah anjuran Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon ndongake wong kabeh iki untuk berkah itu anjuran Rasulullah. Barakallahu fiik. Lah, semoga Allah memberkati kalian. Masya Allah, barakallahu. Nah itu berkah ngono terus. Seorang wanita mendatangi Nabi dengan membawa anaknya yang masih kecil bernama Anas ibn Malik. Wedok iki nggawa cah cilik. Diserahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku serahkan anakku ini karena kecintaanku kepadamu, aku serahkan anak ini supaya menjadi pembantumu. Menjadi pembantumu. Dan doakan ia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berilah keberkahan padanya. Ditungake sing donga Rasulullah. Banyak hartanya, banyak anaknya dan diberkahi. Doa Nabi terkabul. Sayyidina Anas mempunyai anak dan harta melimpah yang berkah dan umurnya panjang Sayyidina Anas. Anaknya akeh. Akeh orang ngeyel, akeh nurut kabeh, berkah kabeh. Lah itu di anak telu wis ngeyel kabeh. Makanya kelali orang ndungake berkah, panjang umur, barokah insyaallah. Dan doa terkabul Sayyidina Anas, masya Allah, luar biasa. Nabi juga mendoakan orang yang menikah dengan keberkahan. Barakallahu. Dikatakan berkahi, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Berkah. Begitu juga beliau mendoakan pada orang yang menjamu makan. Orang yang gak imanganan. Ya Allah, berkahilah mereka atas rezekinya. Ampuni dan kasihanilah mereka. Itu kan berkah. Meminta dan mendoakan keberkahan bagi diri kita dan saudara kita itu kebiasaan orang-orang yang soleh. Jadi akhir ketemu wong barakallahu fiik. Enek wong apik barakallahu fiik. Semoga Allah memberi berkah kepada mabruk, wong kawin mabruk. Ya, jadi dongake berkah. Yang penting adalah keberkahan dalam umur seperti Sa'ad bin Mu'adz. Masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 30 tahun dan meninggal usianya 36 tahun. Berarti beliau ini 6 tahun dalam Islam, tapi prestasi yang dicapai luar biasa. Disebutkan dalam riwayat bahwa arus Allah goncang atas kematiannya. Hidupnya penuh dengan berkah. 6 tahun tok wis arus Allah goncang. Kemeninggalnya ini saatnya jadi. Seorang yang tidur hanya beberapa jam mereka bisa gunakan untuk memulihkan tenaga dalam ketaatan dan ibadah. Ini termasuk wong sing turune berkah. Turune sithik tapi bisa ibadah itu. Awake dhewe turune akeh ibadah iku rokaat. Bagi yang waktunya tidak diberi berkah oleh Allah walaupun dia sudah lama tidur tetap saja malas, itulah keberkahan waktu. Wong sing kulino sing ora entuk berkah. Turune kok sedina sewengi kuru turu kepingin ibadah ya tetap orang ibadah. Orang berkait. Saya kalau lihat orang-orang dahulu turu sak jam rong jam melek nang wis salat langsung. Awak dhewe sak jam rong jam malah ngamuk. Gusti pripun ngamuk malah kebacut dadak wong enek buka pintu. Ki melek sithik wis reso turu nang aku. Wis apa ta mau sing buka pintu bengak-bengok karepe dhewe. Akhirnya kancilan apa kancingan apa-apa kuwi. Subhanallah. Nesoni wong sak omah gara-gara mending terus langsung ambil air wudu salat ya ndak ngamuk tok. Akhirnya tidak berkah ya toh? Ora berkah. Yang tak kalah pentingnya adalah keberkahan dalam ilmu. Ilmu yang banyak tidak menjamin keselamatan. Justru ilmunya semakin menjadikan dia congkak dan sombong. Meremehkan semua orang yang berseberangan dengan gagasannya. Ilmu hanya dipakai untuk mencari popularitas dan materi. Nah, kita mulai. Tughyanul ilm asyaddu min tughyanil mal. Orang yang sombong tentang ilmu lebih berbahaya daripada kesombongan harta. Wong alim sombong. Wis luweh nganyelke timbang wong sugih sombong. Lebih berbahaya. Kenapa? Kalau orang yang tidak sesuai dengan apa gagasannya dianggap ki wong ora cocok. Maksudnya gagasan ini di sini gini. Bukan terus misalnya selawat disirikkan ya, ini ora cocok ngapirke selawat. Ini maksudnya ada orang-orang tertentu sebetulnya ya ngamalkan seperti amalan kita tapi iri baik. Karena tidak sejagalan sama apa yang dipikirnya dia. Jadi kabeh iki pendapatku sing luwih bener sing dapate wong liya salah. Lah iki wong kaya ngono iki termasuk wong duwe ilmu tapi sombong. Kenapa? Karena kenapa mereka kok sombong? Karena mereka mencari popularitas. Aku ana. Saya muridnya Rasul langsung. Wah ya. Saya muridnya Abu Bakar Siddiq sing didol iki gurune tok. Tapi dirinya tidak ada apa-apanya, gombal kok iya. Sedidol gurune, saya murid Rasulullah. Oh, jembok sombong-sombong ge. Kowe nek ngaku murid Kanjeng Nabi, ngaku muridnya seorang alim, ya kamu harus niru alim itu. Lah nek kowe gor ngaku-ngaku tok ngalor ngidul gor golek popularitas sama mencari dana, ya percuma. Ya. Hati-hati, kesombongan ilmu lebih berbahaya daripada kesombongan harta. Saya nanti akan atur supaya Anda nanti tidak salah dalam menjalankan ini. Oh, bagus saya. Sampaikan kepada saya supaya saya tetap saya. Lewang dia ngomong saya. Ini medeni. Hati-hati. Jamaah Ahbabul Mustafa terutama. Jangan sok rumongso saya. Anda tidak ada artinya. Saya tidak ada artinya dibandingkan orang-orang yang telah mendahului kita. Anda iso dadi wong apik, Anda bisa dihormati ngalor ngidul kudu karena kamu itu orang baik, bukan karena saya orang baik, kono wong-wong biyen. Dadi aja kemletak ngene lho. Kamu itu dihormat bukan gara-gara ilmumu ilmu coro. Tidak ada artinya dibandingkan ilmunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, dibandingkan Imam Nawawi, dibandingkan Al-Habib Abdullah bin Alwi, ada apa-apanya. Sekarang kalau saya mengatakan orang menghormati Anda atau menghormati saya itu bukan saya yang dihormat, Rasul. Kowe iki apek. Halo. Jo kemaki. Ilmu sedo sombong ya nang ulil bilam. Iya aja. Tughyanul ilm. Iya. Wong sing sombong tentang ilmu lebih berbahaya. Karena ilmu ini dianut orang. Kalau harta ki sing kenal wong kere tok. Ya ta. Nek-nek wong sugih sombong iki sing kenang ke wong kere ta. Sugih sombong tanggone tak paling wong 5-6 ngono ta. Tapi nek ilmu disebarkan melalui televisi, disebarkan melalui lainnya banyak orang tahu. Ini lebih berbahaya. Nah, hati-hati jadi jangan sampai kita ini ambillah berkah ilmu. Sidik tapi berkah. Bagaimana supaya ilmu saya berkah? Nawaina mithil manawa atau ala manawa. Saya niat seperti yang diniatkan guru-guru saya. Kalau sudah niatnya seperti itu, dia tidak ada artinya. Yang ada hanya gurunya. Makanya syekhon ala syekhon mitlih. Kalau membacakan qasidah itu, hayalkan guru Anda. Di situ datangkan guru Anda dalam khayalan supaya Anda tahu siapa sebetulnya Anda. Anda tidak ada apa-apanya. Yang hebat itu guru Anda. Jadi Anda jangan kemaki, Anda jangan sombong. Syekhon ala syekhon mitlih. Itu. Jadi sekarang ini kalau orang mengatakan saya kaya karena ilmu saya, bohong. Kowe ora iso, iso sugih sekondi. Misalnya orang sekarang, maaf-maaf kalau ada orang yang menerjemahkan buku atau membuat buku. Itu buku itu gara-gara terjemahan itu. Wong biyen Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dijupuk diterjemahke entuk duit. Sapa sing gak duit? Mereka-mereka awake dhewe saya sendiri jual buku gosidai gusul gosidai sapa? Apa karangan saya? Karangan bulan-bulan aku ki ora pernah nggawe apa-apa ngedolke gosida mereka aku sing sugih. Lho luar biasa no. Ini berkahnya ilmu mereka. Jangan tempat ini tempat berkah mereka. Kita enggak mungkin iso duwe kene iki, ora mungkin. Ini mereka. Mereka yang luar biasa berjuang yang tadi ditampilkan oleh Abdul Ustaz Abdullah Sa'ad. Mereka orang-orang ahli yakin. Tidak mikir macam-macam. Yang dipikir itu keyakinan itu yang luar biasa kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memiliki sesuatu yang dohir. Tetapi batin mereka itu lebih kaya daripada yang dilihat oleh orang-orang saat ini yang kaya. Kekayaan mereka lebih. Rasul Muhammad SAW itu kekayaannya apa? Luar biasa. Semua yang diciptakan Allah ini dihadiahkan untuk Rasul Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, aku tidak ciptakan ini semua. Itu pun Rasulullah SAW bukan terus dimiliki kabeh mboten. Dan sama Rasulullah buat umat. Ayo, karena Enak sahabat Abu Bakar sing sugih. Enak Sayyidina Utsman sing sugih, enak Sayyidina Umar sing kuat, enak Sayyidina Ali yang cerdas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh orang-orang seperti itu. Bukan Rasulullah yang tidak mampu. Rasulullahnya luar biasa dengan adanya begitu kerjasama yang indah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak ada satupun manusia bisa mendidiknya kecuali Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Tidak ada yang bisa mendidik. Di situ Rasulullah pun masih beristighfar setiap hari. Rasulullah itu masih menangis-nangis ada waktu tertentu menangis kepada Allah. Awake dhewe age duwe ilmu sithik wis mengatakan yang lainnya kabeh salah sing bener aku. Tidak bisa cara begitu. Yang betul cara ini. Tidak bisa cara begitu. Yang betul cara ini. Wong sekarang ini sekarang banyak orang-orang yang kakek ngomong masalah solawat dipotong itu ngomel-ngomel iki wong edan to. Ada apa to? Ada apa diri Anda itu? Kalau saya membacakan solawat atau ada orang baca solawat dipotong itu kan karena waktu. Kalau membaca solawat semua di rumah, gitu loh. Ngalor ngidul ceramah ngelek-ngelek supaya orang itu tidak boleh memotong solawat, tidak boleh ini arep apa? Cangkem goyong ngono ki rusak. Paham? Jadi orang seperti ini tidak usah, tidak layak hidup. Lah ada apa toh? Bok sudah toh, yang masing-masing Anda tidak bisa solawat, yo macaro sing liane. Anda bisa ini, ada ulama-ulama model ngono. Dan ada yang sekarang-sekarang ini mencari popularitas untuk menjual nama gurunya. Tikus di holi. Supaya kelihatan, wah ini loh, holinya tikus. Harap apa? Gitu loh. Jadi hati-hati, hal-hal seperti ini saya tidak, siapa yang tersindir ya silahkan. Ora terima omahku cek ning kene. Para nono bib, kowe nyindir aku, siap saya nyindir orang yang tersindir. Memang saya menyindir orang yang tersindir. Bagi yang tersindir berarti dia pelaku, gitu aja. Wis toh, mau cari popularitas kayak apa kalau Allah tidak mengendaki ada top, top ya ndak top. Kalau Allah mengendaki top, walaupun tikus tetap top. Gitu loh. Jadi kalau Anda mau jual apa, mau buat apa, mau ngalo apa, wis ora usah ngelek-ngelek sing liyane mlaku wae. Aja ngedol wong liya mlaku wae. Jalan bagus. Kita dukung satu sama lain. Tidak ada dakwah yang tidak baik. Yang tidak kita dukung dakwahnya setan. Tapi kalau dakwah tentang Rasul Muhammad SAW, siapapun dakwah, dia adalah saudara kita. Dan ayo kita sama-sama berdakwah. Dakwah itu kalau disengkuyung bareng-bareng lebih bagus dan lebih afdol daripada dakwah setiap pergi ke tempat ngelek-ngelek dulure dhewe. Ini yang nak lucu kan. Saya ambil heran. Maca Quran ini tak ndek ora apa-apa ning tengah-tengah lagu maca Quran ora gelem ora entuk. Maca selawat dak boleh. Barang siapa yang memotong-potong selawat berkahnya nanti juga terpotong-potong. Ora apa-apa jek entuk tetep. Timbang gue sih ngomong berkah potongan lu yurain tu. Si itu sih aku sih lumayan. Para terima kan deh. Iki pumpung sih rotok juk-juk lagi. Soalnya lah saya pikir-pikir ni genahnya apa tu? Arab apa drun. Kau iki mesti ni wis dakwah sih enak. Bismillah. Allah pasti akan tadi. Agul orang yakin ini kumpulono katanya Abdullah Sa'ad lu bukan saya. Wong yakin iki kumpulono, wong nek wis yakin sama anu tidak takut kere, tidak takut rezeki, tidak takut apapun, Allah akan memberinya. Bagi orang-orang yang yakin tidak peduli itu. Bagi yang tidak yakin ya ngedol piye carane supaya aku mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya. Hati-hati. Jadi saya mengharap semua jamaah Ahbabul Mustafa khususan saya tidak membicarakan yang lain. Bagaimana Ahbabul Mustafa harus punya keyakinan? Bagaimana Ahbabul Mustafa kalau mempunyai ilmu jalankan ilmu dan jangan ngelek-ngelek siapapun. Ahbabul Mustafa harus ikut kepada majelis-majelis Ahlus Sunnah dimanapun. Siapapun mereka, kiainya, habibnya ikut, ikuti mereka. Dan jangan kita besar karena Ahbabul Mustafa. Jadikan Ahbabul Mustafa besar karena Anda. Soalnya sekarang kan banyak orang yang membesar-besarkan dirinya. Gayanya saya begini, tapi ada lagi satu orang yang sering datang ke tempat orang-orang jamaah kita yang mengaku anaknya Habib Syekh. Wonge kurus merongos. Itu saya di SMS ini betul lah anaknya Habib Syekh. Anaknya Habib Syekh tidak ada yang keliling cari duit. Anaknya Habib Syekh tidak ada yang buka seteluk sana sini. Anaknya Habib Syekh tidak ada yang BBM kan. Haram anaknya Habib Syekh kalau sampai. Kalau ada, sampaikan kepada saya. Tak kambelengi dengan Rizam. Kita hanya maklar. Langgu mati masalahnya. Ini tidak pakai mati. Saya tak akoni kita. Langgu mati kok. Orang tak kawin. Nekar wong liya. Lah ini percuma. No. itu angel. Makanya hak guna pakai aja. Rampung mati nggon ora iso. Arep turu bareng karo bojo ayo nang kuburan aku lah ora mungkin. Jadi kita ini jangan sok rumangsa mempunyai pemilik. Sekali lagi saya nasihatkan, takkan bagi diri saya dan semua jamaah saya, hati-hati. Semua ulama hormati, semua ulama ikuti semenjak ucapannya seperti ucapan ulama. Tapi kalau ucapannya sudah tidak seperti ucapan ulama, ucapan hanya ucapan iri dan dengki, jangan diikuti. Boleh menghadiri tapi jangan mengikuti. Paham? Ya wis, nek wis paham tak tutupe wae. Ya alhamdulillah itu sudah 9:30. Insyaallah itu pesan saya. Sekali lagi yang tersindir silahkan ya, datang kepada saya dan sampaikan Habib nyindir saya apa enggak. Jadi supaya saya tahu wong iki sapa, ngono lho. Nek orang ngono ora ngerti-ngerti aku wong iki. Jadi sing teko, oh iki to ternyata wong e. Dadi sisan tak senah sehatane yo. Walaupun saya ini bukan ahlinya, aku iki kudu wong apik, tapi insyaallah saya kepingin menjadi baik dan semuanya saya ajak untuk jadi baik, bareng-bareng baik tapi orang elek-elek liyane. Ya. Solawat, cara solawat maulutan yang benar itu seperti apa? Sakarepe awakmu. Mau baca maulid simtudurur arep mbok pedot, karo pedotnya itu bagaimana? Silahkan. Yang bagus dibaca semua. Yang memedot sakarepmu. Kalau enggak boleh maulid simtudurur, maca bar janji pedoten ora apa-apa. Sapa sing arep nesu nek bar janji? Ada dibai, maca pedoten ora apa-apa. Kalau sekarang rumangsa orang-orang banyak yang mempunyai hak milik. Sopo. Jadi istilahnya medot itu karena apa? Sebab dulu dilihat sik. Gua nek sing ngene-ngene ora entuk, kabeh ora entuk, ya sing mendem kabeh sisan wae. Lah yo alon-alon ngadepi cah TK. Ya. Terus Anda mau jadi apa? Boleh. Iki arep apa? Terbangin ya ben terbangan sing enak. Mau terbangan seperti apa? Yang penting adab itu tetap dipakai. Kami selalu mengutarakan adab, selalu mengutarakan akhlak di dalam majelis, bukan sakarepe dhewe. Berhubung ini anak-anak yang datang TK dan anu, ya tetap kita nasihati. Masalah nurut orang nurut iki langko. Aja saiki malah ahli sunah karo ahli sunah geger dhewe. Lha lucu. Kata Al-Imam Ghazali, sifat ngalim sik. Wis itu ngalim sik. Sebab apa wedi ku murid ilang. Nggo wedi ora entuk duit, ora entuk dana. Gara-gara mulih sing sugih-sugih iki dipek rono diperene. Are keluyuran ngalor ngidul ngedol. Saya kemarin mimpi Rasulullah bahwa Rasulullah mengatakan kamu harus kembali ke saya. Alah drum, drum kowe iki golek apa? Golek rezeki, golek duit. Golek duit ngedol mimpi dosa, dosa gedhe. Golek aja. Ya aja. Lebih baik saya begini daripada ketoke top tapi tidak ada apa-apanya. Gabus. Gimana tadi? Tambah ilmunya tapi orang tambah apa-apa nih. Tambah ada. Akhirnya banyak orang-orang di zaman sekarang. Loh kok saya ini begini terus tidak berkembang. Lah modelmu ngono. Lah modelmu kaya ngono jembok peksa. Harap diangkat kaya apa? Reco gladaknya harap tak dadek. Kaya sorban mana harap tak kaya sarung. Delalah sarungnya ya kotak-kotak. Model kotak-kotak putih hirang gitu. Soalnya orang di aurat. Auratnya orang enak misalnya. Jadi terbuka kabeh. Jadi sangel ngejaki wong saleh jawab ning angelan. Tapi jek enek wong sing hormat barang sama reca kan masih enek sing hormat. Sebab sing hormati reca ku ya reca. Ya, jadi hati-hati insyaallah. Mudah-mudahan bukan karena saya tidak cocok atau apa, ini sebagai peringatan antara kita supaya kita ini saling betul-betul menyintai. Guyub rukun itu lebih afdal daripada ngelek-ngelek. Ya, sombongnya ilmu itu lebih mengkhawatirkan daripada sombongnya harta. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan Allah memanjangkan umur kita dan Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Allah menjadikan kita untuk tidak mencari popularitas karena menjual nama-nama guru-guru kita. Kita tidak menjadikan orang-orang yang mencari popularitas karena mengaku-ngaku diri kita sebagai orang yang lebih pandai daripada yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merendahkan di hati-hati kita di hadapan semua makhluk-makhluknya hingga kita tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan para ulama-ulama kami. Jadikan ulama kami satu dalam kalimat la ilaha illallah. Jadikan mereka saling menyintai bukan saling iri. Jadikan mereka saling menyintai bukan saling iri. Jadikan mereka saling menyintai bukan saling iri. Jadikan mereka saling berdakwah untuk meniru akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin. Jadikan semua amalan-amalan kami amalan-amalan yang kau dengar dan kau terima. Ya Rabb, jauhkan sifat-sifat iri, dengki, hasud, rakus dan sombong dari diri kami. Jadikan semua amal-amal kami amal-amal yang ikhlas. Jadikan semua perbuatan kami perbuatan yang ikhlas. Jadikan ya Allah perbuatan-perbuatan kami perbuatan yang akan mengangkat derajat kami dan orang tua kami serta guru guru-guru kami ya Allah. Ya Rabb, kami berterima kasih kepada orang tua dan guru-guru kami. Merekalah yang membuat kami menjadi seperti ini. Merekalah yang mendidik kami. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kami berterima kasih ya Allah mempunyai guru-guru yang baik. Kami berterima kasih mempunyai orang-orang tua yang baik. Karena mereka umat ini menghormat kami. Karena mereka umat ini ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin mengikuti kami. Kami sebenarnya adalah hamba-hambamu yang kosong, tidak memiliki amal, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai akhlak dibandingkan akhlak dan ilmu guru-guru kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, selamatkan guru kami di dalam alam di barzakh mereka, alam barzakh mereka. Jadikan mereka-mereka saat-saat ini gembira dengan kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan semua amal kami dapat menggembirakan ayah ibu kami, guru-guru kami, orang-orang yang baik di sekitar kami, orang-orang yang menyintai kami, orang-orang yang mendukung kami, orang-orang yang selalu duduk bersama kami. Wahai Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan yang mengampuni semua dosa hamba ini. Di saat ini ya Rabb, seandainya ucapan kami, tingkah laku kami ada yang menyakitkan hati seseorang, bukan karena kami benci mereka, karena kami ingin bersama mereka dalam kawadah kasih sayang. Dalam wadhumma ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhimin, jauhkan kami dan keluarga besar kami dan ahbabul mustafa kami serta seluruh syekher-syekher kami ya arhamar rahimin dari sifat-sifat iri, dengki, hasud, rakus dan sombong. Jadikan mereka ulama il-amili. Jadikan mereka dapat mengamalkan ilmu dengan baik. Jadikan mereka ahli salawat dengan baik. Jadikan salawat-salawat mereka salawat yang didengar Nabi Muhammad, salawat yang menggembirakan hati Nabi, membawa syafaat Nabi Muhammad, salawat yang sama Nabi Muhammad, salawat yang akan menjadikan kami dan mereka semua ya Allah, ya Allah, ya Rabb, berjumpa mesra dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, seandainya dari jamaah kami ada yang lupa, ada yang salah dalam menjalankan tugas-tugas salawat, dalam bersalawat, dalam berakhlak, dalam bersalawat, akhlak dalam bersalawat mereka kurang, ya Rabb, kami mohon ampuni mereka karena kadar ilmu mereka ya arhamar rahimin yang belum mumpuni ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya arhamar rahimin, jadikan kami pula ya Rabb dapat menasihati diri kami, dapat mewasiati diri kami dan keluarga kami serta jamaah kami di jalan yang penuh dengan keridhaan, di jalan yang penuh dengan kenikmatan, di jalan yang penuh dengan keberkahan. Ya arhamar rahimin, berkahilah umur kami, berkahilah majlis kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah anak-anak cucu kami, berkahilah ya Allah, ya Rabb, ibadah-ibadah kami. Jadikan kami mendapat barakah sebagaimana barakah Anas bin Malik ya arhamar rahimin yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa ya Rabb Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya Rabb ya Allah sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adh ya arhamar rahimin, dan siapapun ya Rabb yang didoakan Rasulullah tentang keberkahan mereka, ikutkan doa kami bersama doa Rasulullah, ikutkan keberkahan-keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami ya arhamar rahimin. Ya Rabb ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang berkah, majlis ini majlis yang berkah, tempat ini tempat yang berkah. Jadikan lisan kami barakah, pandangan kami barakah, pendengaran kami barakah, tangan kami barakah, harta kami barakah. Harta yang berkah adalah harta yang dikeluarkan di jalanmu ya Allah. Jadikan semua yang kami miliki kami hadiahkan untukmu ya arhamar rahimin, karena ini bukan milik kami, semua adalah milikmu. Engkau memberi kepada kami, engkau akan menguji kami sampai mana iman dan keyakinan kami. Kami tidak memiliki apa-apa ya Allah. Yang kami miliki hanya keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan kekasih-Mu Muhammad adalah utusan-Mu ya arhamar rahimin yang akan membimbing kami menghadap kepada-Mu. Kami yakin ya Allah, semua yang kami miliki pasti akan kami tinggal dengan kematian. Jadikan akhir hayat kami ya Rabb husnul khatimah Jadikan harta yang kami tinggalkan kelak harta yang berkah, anak yang berkah, istri yang berkah, keluarga yang berkah, ya Rab, harta yang berkah, rumah tangga yang berkah, majelis-majelis yang berkah. Kami mohon ya Allah, jangan Kau pisahkan antara kami dengan keberkahan, hingga kehidupan kami ini semua penuh dengan berkah ya Arhamar Rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Allah, jadikan hati kami ini selalu mempunyai ikatan erat dengan Nabi Muhammad. Jadikan hati kami ini selalu connect dengan Nabi Muhammad, selalu ya Allah mempunyai ya Rabb ittisal ma'ar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga hati kami ini ya Rabb tiada detakan jantung ini kecuali ya Rabb di situ ada namamu dan nama kekasihmu Muhammad, hingga kami terselamatkan zahiran wa batinan. Selamatkan semua para anak cucu kami, para jamaah kami dari fitnatid dunia, fitnatid syaitan, fitnatid dajjal, fitnatid zaman ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala mana wa ajdaduna wa aslafuna salih min sadatina Ali Ba'alawi ya Rabb, kami ingin menggembirakan sadatina Ali Ba'alawi, kami ingin menggembirakan dato-dato kami. Seandainya ada amal dan tingkah laku kami yang menyakitkan mereka, kami mohon maaf. Jadikan kami selalu lurus dan bisa menggembirakan mereka. Jadikan amal-amal kami mengikuti amal mereka. Jadikan tingkah laku kami dapat meneruskan tingkah laku mereka. Bukan kami hanya menjual mereka ya Allah, kami ingin mengikuti tingkah laku mereka zahiran wa batina. Seandainya ada tingkah laku yang tidak tepat ya Allah, yang menyakitkan hati mereka, berilah kepada kami kemudahan untuk kami merubahnya, hingga kami dapat meneruskan dan meluruskan ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. Sebelumnya saya mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, hadirin hadirat serta seluruh pendengar Radio Al-Hidayah. Insyaallah bukan niatan kami untuk kami ini lebih mengatakan kami lebih dari yang lain, tidak, tapi nasihat demi nasihat untuk kami dan semua yang mendengarnya. Wal'afu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. دينا والأمن والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا سلم ربي آلي وصحبي عدد قش صحبي والحمد لله والتناهي تقبل الله منكم تقبل يا كريم. الله خير الجزاء والعفو والسلام عليكم وبركاته. Besok malam di Kadar Pak Barno ada di sini nih, ora tekon nesu Pak Barno. Dari Kriya Al-Hidayah, Lantai 3, Jalan Insinyur Soekarno, 38 Solo Baru, 87,6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabati Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Telah kita ikuti kajian rutin bersama Majelis Ahbabul Mustafa dan juga Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga apa yang telah kita dapatkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semuanya termasuk menjadi golongan yang selalu bisa diberikan oleh Allah SWT kerendahan hati untuk menghadapi setiap makhluk yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita, dan kita pun dapat menyayangi mereka setulus hati kita. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya kepada Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa selalu memberikan segala yang baik dan yang bermanfaat dalam hidup kita. Selamat beristirahat, semoga esok kita bangun dengan semangat baru, dengan perjuangan baru, dengan segala sesuatu yang baru yang lebih baik dari yang kemarin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahatkan sejenak hati dan jiwa kita, menyambut esok kembali dengan semangat yang baru. Akhirnya, dari Geria Al-Hidayah Lantai 3, Jalan Insinyur Soekarno, 38 Solo Baru, seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Semoga esok hari kita jumpa kembali, tentunya bersama 87,6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu mawfiq ila aqwami thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are Allah, the Lord of the Alamin, the most gracious, the most merciful. The only honor of the day of recompense, you we worship, and you we ask for help. Guide us to the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, not the way of those who earn your anger, nor of those who went astray.